merekomendasikan Pondok Al-Madinah di Solo, adakah penyimpangan di pondok tersebut? Ada beberapa tanya tentang masalah ini. Yang jelas kalau saya melihat mereka itu terlalu berani, terlalu lancang, berveri-veri kolosal, hanya karena ingin resmi dan ingin mendapatkan ijazah, sehingga banyak perkara-perkara yang mereka undang. Enak. Bolehkah belajar bahasa Arab dari Yayasan Al-Madinah, Surakarta? Qul inna a'udzukum Allah. Saya anjurkan untuk cari yang lain saja, yang lebih baik. Nah, sudah kita katakan berkali-kali, kalau dia dalam keadaan ingin selamat, benar-benar ingin selamat, ada jalan tol yang sangat aman, tentram, gak sulit. Kenapa harus jalan di tali? Kenapa harus begini-begini? Awas jatuh, hati-hati, karena kok nyusahin diri? Iya kan? Gambarnya seperti itu. Kita semua mengerti bahwa ilmu salam adalah ilmu yang susah. Nah, kenapa bunyi digatal? Ya, kita terlanjur bergatal mengikuti cepat, dan kemudian ada rupanya seperti itu dalam keadaan guru kita belum tahu. Halo, nah ada materi seperti itu. Kalau dia mau membuat pondok yang bersih, tidak ada paksaan dari depak ataupun dari pedangkah, tidak ada aturan, swasta penuh, aman. Sampai ke Al-Quran, Sunnah, Bima Fahimah, Salaf, selesai. Mereka mendapatkan ilmu. Bahasa Arab, manhaj, din. Kenapa memaksakan diri harus berijazah sampai dia harus terpaksa begini? Di depan, maka kita diusirkan untuk juga memiliki rapor yang ada di dunia terhadap dengan pelajaran ilmu salam. Jadi ini dari satu sisi yang kita terpaksa. Terpaksa. Ngapain? Ada jalan yang luas, aman. Kenapa cari jalan yang sulit? Sehingga ada pertanyaan besar bagi saya pribadi. Ada apa dengan mereka? Enam. Apa yang dicari? Enam. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Pondok mana saja yang boleh kita masukkan anak kita? Apa Al-Madinah Solo? Kalau kamu minta anak sehat, jangan. Di sana si anak didik belajar tasawuf, belajar ilmu kalam, ilmu filsafat. Di sini ustaznya Jauhari mengatakan dengan kejahilannya mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hukumku ma'ruf bagi kalian antar Syafi'i yang mempelajari ilmu kalam, meninggalkan kitab sunnah, didudukkan di atas keledai menghadap ke belakang, dicoreng mukanya sampai dicambuki di lingkungan kampung, ini hukum bagi orang yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan Quran dan sunnah. Itu kalau meninggalkan Quran dan sunnah, kata dia. Kita belajar filsafat ilmu kalam tapi tidak meninggalkan Quran dan sunnah, maka enggak masuk. Seperti yang dikatakan Syafi'i. Nah, lima asyad itu di sini pun mengatakan hal jazah umat kalau kita rasulnya wa akbara ala ilmi kalam. Hukuman ini adalah bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan kemudian dia menunjukkan wajahnya menghadap kepada ilmu kalam, ilmu mempelajari, ingin mengambil dari ilmu kalam. Alhamdulillah kita tidak berkali dari Al-Quran dan Sunnah, ya, tapi kita ambil dari kurikulum Saudi, Sunnah habis pun juga kita ambil dari kurikulum Saudi yang hari-hari dia pada makna anak berjalan hari yang sama sampai Nawawi yang membetul akan dan lainnya. Nah, kemudian yang bicara ilmu kalam bukan hanya Imam Syafi'i saja, banyak sekali a'immah, dan seperti yang Imam Syafi'i katakan, dan bukan itu pula yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Dan jawaban dia menunjukkan itu jawaban falsafi, jawaban filsafat, bukan jawaban ilmu. Bukti pengaruh filsafat waliyadzubillah pada dirinya. Jadi kita, nah, yang kita persulit pelajaran ilmu dalam dari sisi waktunya, dari sisi saja, kemudian dari sisi pelajarannya pun juga demikian, hanya ketika dekat-dekat dengan ujian atau bahkan ketika kelas 3, ya, akan ada ujian bersama masyarakat nasional lalunya. Dan ulama mana yang berpendapat demikian? Boleh belajar ilmu kalam selama kamu tidak meninggalkan Quran dan Sunnah. Tasawufnya, tasawuf na'udzubillah, kamu dikenalkan kepada tarekat-tarekat tasawuf Syadziliyah, Qadiriyah, ini itu. Nah, kita berikan dengan juga kita tidak tambahkan lagi ketika ada hal-hal yang memang menimpal, ya tentunya kita mengingatkan, kita membantahnya, kita beritahu mana-mana ini tentunya hal yang tidak jelas. Dan kita punya bundel apa kurikulum yang dipelajari oleh santri-santrinya. Bukan hanya itu, pertanyaan ujian yang diajukan kepada mereka untuk bukti bahwa dia harus belajar untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak bisa tanpa belajar. Bulan bin bulan, pendiri tarekat bulannya, tahun berapa lahir, A, B, C, D. Berikut ini termasuk ajaran Syadziliyah kecuali A ini, B ini. Kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu bisa jawab? Untuk mengetahui seluk beluk tarekat-tarekat ini. Pelajarannya Ibnul Farid, keyakinannya Ghazali, fulan-fulan, tokoh-tokoh filsafat, tasawuf. Antara makhluk dengan Khalid itu seperti antara orang di depan cermin, tidak ada beda. Makhluk adalah Khalid, Khalid adalah makhluk. Alhamdulillah. Dipelajari. Nah seperti itu kamu mau menyekolahkan anak kamu di situ, amanah di hati anak kamu. Wallahi amanah. Tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Imam Yazid bin Harun pernah berkata, al-alim hujjatuka fima bainaka wa bainallah. Seorang alim itu hujjah kamu di hadapan Allah nanti. Kamu ditanya, hindari ketahuan itu dijawab, akidahmu, amal perbuatanmu, semua ada hisab, ada tanggung jawab di depan Allah. Alim, seorang alim yang kamu ambil ilmunya, itu hujahmu di depan Allah, membela kamu. Kenapa kamu punya akidah, keyakinan begini, amal perbuatan begini? Itu yang aku dapati dari alim bulan. Aku belajarnya begini ya Allah, akan membela kamu, menyelamatkan kamu di depan Allah. Tapi kalau yang kamu pelajari dari orang yang enggak karuan akidahnya, manhajnya, pemahaman agamanya, apa kiranya yang bisa kamu jawab di hadapan Allah? Dari mana kamu dapati akidah ini, amal perbuatan ini, pemahaman begini? Siapa yang akan membela kamu? Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau diamati mayoritas kerusakan anak penyebabnya adalah orang tuanya sendiri. Disia-siakan ketika kecil pendidikannya, tidak diperhatikan tarbiyahnya dengan baik. Ya, kalau urusan dunia orang mati-matian mencari yang terbaik untuk anaknya, susu gak mau beli di pasar eceran di luar, ya cari yang di toko yang mahal, apa Pediasur apa-apa namanya, gak tahu sudah. Susu ini, susu itu demi anaknya. Pakaian, mana mau dia beli di rombengan sana loakan, ya cari toko 100 ribu, 200 ribu, demi anaknya. Beras untuk makan sang anak, mau dia berikan beras jatah TNI satu keras, ya cari IR64, masya Allah. Nah, dunia perhatian sekali dia terhadap agama anakmu. Kita semua yang sudah bawa ilmu dalam dari ilmu yang kita. Kenapa punya digata? Ya, kita akan lanjut berdasar mengikuti cepat dan kemudian ada rotinnya seperti itu dalam keadaan diri kita belum tahu. Kalau nah, ada materi seperti itu. Kemana kamu amanatkan nantinya seperti apa hasil didikan anakmu ini? Siapa yang mengajarnya? Bagaimana akidah mereka, seperti apa manhajnya? Wallahi tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Amanat di pundakmu. Alhamdulillah ma'ahid al-sunnah banyak. Ma'ahid al-sunnah banyak ini, ma'ahid al-sunnah di sini, di kota-kota yang lain pun demikian. عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الصنعاني إمام بصنعاء penulis كتاب المصنف terpengaruh dengan Ja'far bin Sulaiman al-Dubai karena melihat kekhusyuannya dan akhlaknya, terpengaruh pemikiran Syiah. Siapa yang merasa aman ketika dia duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. فَلْيَنْدُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِي. Seseorang itu berjalan, yani tergantung agama siapa yang menjadi teman dekatnya. Hendaknya salah seorang kalian melihat dengan siapa dia bersahabat. Dengan siapa dia bersahabat. الْمُجَالَسَ تُوْرِكُ الْمُجَالَسَ. Bermajlis menyebabkan, memberi pengaruh, menyebabkan orang tersebut akan terseret dan terbawa kepada bid'ahnya, ahlul bid'ah. Nah, kadang-kadang sebagian menganggap remeh, ya, hanya karena mengharapkan sesuatu dari dunia. Ya, alasannya mau membuka sekolah supaya ada ijazahnya, sehingga disamakan. Lalu kemudian mulai terjatuh dalam kesalahan dan kesalahan. Ya. Pelajaran-pelajaran yang dipelajari bukan pelajaran syar'i. Bukan pelajaran syar'i, cerita-cerita. Cerita-cerita bahasa Indonesia, dongeng. Asatir, ya. Kisah Dewi Sri, kisah ini, kisah itu. Ya, orang Jawa itu tahu betul kisah-kisah itu. Saya sendiri enggak tahu. Terus terbawa, diingatkan oleh saudaranya, jangan, ya. Masya Allah, di sana banyak marakis ahli sunnah tanpa ijazah. Walhamdulillah, mereka mencetak kader-kader yang mengerti sunnah dan mengajarkan kepada kaum muslimin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa memiliki ijazah, tanpa memiliki syahadah. Nah, hanya karena mengharapkan syahadah menyebabkan seorang tanazul dalam sekian perkara-perkara sampai terjatuh dalam perkara yang haram, akhirnya lama-kelamaan terus tidak terbendung, tidak terbendung, terus terjatuh dalam kesalahan dan kesalahan sampai mengajarkan ilmu kalam kepada anak-anak yang anak-anak salafi yang belajar di sekolah hanya karena mengharapkan ijazah. Nah, ini kita pelajari karena ini termasuk materi wajib dari depan. Kita pun ya tadi tahu ini yang dilakati yang penting dan juga membenarkan meluruskan apa yang ada. Sampai mengajarkan ilmu kalam. Katanya ini terpaksa. Untuk di depan, maka kita diusirkan untuk yang bisa memiliki rapat yang menjadi dirinya terpaksa pelajaran ilmu kalam. Jadi ini dari satu sisi yang kita terpaksa. Terpaksa mengajarkan ilmu kalam, masya Allah, terpaksa. Karena setiap anak kalau ingin lulus minimal nilainya itu 6,5. 6,5 ilmu kalam. Kalau di bawah itu dia membuka pelajaran ilmu kalam 50%, hanya bisa menjawab 50%, hasilnya 5, berarti nggak naik. Kita mengikuti cepat mengundinas itu masing-masing pelajaran ada KKN kriteria kelulusan minimal. Jadi yang nilai paling kecil yang berdasarkan rendah itu berapa? 60 atau 70? Yang 65. Jadi dia harus menguasai minimal 65% dari kitab ilmu kalam. Gimana kalau anak itu bisa menjawab 100 ya? Masya Allah. Berarti betul-betul dia menguasai ilmu kalam. Ilmu kalam yang disebutkan oleh para ulama Abu Yusuf. Muridnya Abu Hanifah mengatakan, al-ilmu bil kalam jahlun wal jahlu bil kalam ilmun. Berilmu tentang ilmu kalam itu kebodohan. Bodoh tentang ilmu kalam, itulah ilmu yang sebenarnya. Bodoh tentang ilmu kalam, itulah ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kullul ulum siwal Qur'an mashghalah, illa al-hadith wa illa al-fiqh fi din. Fal-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka min wasati syarafin. Ilmu itu qala Allah qala Rasulullah. Hadith, fikih, selain dari itu waswas syaitan. Kata Imam Syafi'i, hukumnya orang pelajari ilmu kalam dipukul dengan pelepah kurma dan sendal, lalu diarak keliling kampung dan dikatakan badannya, ini balasannya orang meninggalkan Alkitab Sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Katanya Ustaz, ini perkataan Imam Syafi'i ini maksudnya kalau seseorang mempelajari ilmu kalam lalu meninggalkan Alkitab Sunnah. Kita kan tidak meninggalkan Kitab Sunnah. Kita tetap belajar. Mendapul ahkam, kita pelajari. Usul kalasa, kita pelajari. Ya subhanallah. Kalau lulusan jamiah Islamnya seperti ini, apakah telah dilupakan pelajaran akidah yang pernah dia pelajari di hadapan para ulama tentang perkelahian ilmu kalam, zammul kalam? Mana ada ulama yang merekomendasi untuk belajar ilmu kalam meskipun dalam keadaan terpaksa? Kita ini alhamdulillah tidak ada paksaan. Pemaksaan itu kalau ada yang mengancam kamu kalau tidak mengajarkan ilmu kalam, awas, saya gerek lehermu. Hah? Kamu kalau tidak mengajarkan ilmu kalam, awas, hati-hati, masuk penjara kamu. Seperti di zaman Ma'mun. Hah? Yang mengatakan Al-Quran itu kalam Allah bukan makhluk, akan dihukum. Diancam, ancaman itu benar-benar terjadi, nyata, sehingga sebagian para ulama ketakutan. Terpaksa mengucapkan Al-Quran makhluk. Karena ketakutan. Tidak mampu bersabar seperti sabarnya Imam Ahmad rahimahullah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Di negeri kita tidak ada yang seperti itu. Mengajarkan sunnah tidak perlu belajar ilmu kalam. Alhamdulillah. Lihat para ulama. Para ulama. Apakah mereka tidak mempelajari kitab sunnah? Orang-orang yang sempat menggeluti ilmu kalam. Abul Ma'ali Al-Juwayni, Al-Fakhrul Razi, Asy-Syahrastani, yang kemudian mereka bertaubat kembali kepada kebenaran. Al-Ghazali, ini orang-orang yang menekuni kitab sunnah. Mereka ini ulama, sudah sampai pada tingkatan ulama, pelajar ilmu kalam. Akhirnya terseret dan terseret pada kesesatan. Tersulit pelajaran ilmu kalam dari sisi waktunya sedikit saja, kemudian dari sisi pelajarannya pun juga demikian, hanya ketika kita dekat dengan ujian atau bahkan ketika kelas 3 ya, akan ada ujian bersama masyarakat nasional lainnya. Dan juga demikian juga kita tidak tambahkan lagi ketika ada alat yang memang menyimpang, ya tentunya nah, kita mengingatkan. Kita membantahnya, kita beritahu anak-anak ini sebenarnya hanya tidak-tidak. Bukan orang yang bodoh terhadap Al-Kitab Sunnah. Mereka adalah ahli usul. Lalu bagaimana dengan perkataan Imam Ahmad? La tujalis ashab al-kalam wa indabu an sunnah. Jangan kamu bermajlis dengan ahli kalam, meskipun mereka membela sunnah. Meskipun mereka membela sunnah. Kalau dia belajar kalam, ahli kalam, jangan kamu bermajlis dengannya. Tapi menganggap ringan hal-hal yang seperti ini. Tidak mengetahui akibat yang besar yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Apakah ada salafi yang belajar ilmu kalam? Salafi belajar ilmu kalam? Ini bukan manhaj salafi. Ini menjauhkan dari al-manhajul haq. Wa qul jaa'a al-haq wa zahaqa al-batil, innal batila kana zahuqa.